sikit. Wa nadhirun hadza intisamul anbiya'i alaihi salam ila rasulin abdin wa nabiyyin malikin. Wa qad khayyara Allahu subhanahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam baina an yakuna abdan rasulan wa baina an yakuna nabiyyan malikan. Wa qadara an yakuna abdan rasulan. Wa nabiyyul maliku mislu Dawuda wa Sulaimana wa nahwihima. Alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala fi qissati Sulaimana, qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab. Ay haythu arada. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwasin. والآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا أطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أي أعطي من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. Wa ammal abdur rasulu fala yu'ti ahadan illa bi amri rabbih la yu'ti man yasha'u wa yahrumu man yasha'u bal yu'ti man amara Allahu bi ita'ihi wa yuwali man amara Allahu bi wilayatihi فأعماله كلها عبادة لله تعالى كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أؤتي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم أدعو حيث أمرت ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ما أفع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وقوله تعالى واعلموا أن ما ولمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. Wa nadhiru hadza, dan semisal dengan hal ini, semisal dengan dua atau serupa dengan dua pembagian wali, ada muqarrabun, as-sabiqun, dan ada ashabul yamin, al-abrar, al-muqtasidun. Semisal dengan dua pembagian tersebut adalah pembagian para nabi. Ya, pembagian para nabi dibagi menjadi dua. Ada nabi atau rasul yang merupakan hamba, dan ada nabi yang menjadi raja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pilihan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara menjadi hamba rasul yang hamba, ataukah menjadi nabi malikan sekaligus raja. Fakhtara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi hamba rasulan, seorang rasul namun hamba. Ini catatan kaki, hadisnya sahih, diatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, Ibn Hibban dan yang lainnya dengan syarat yang sahih mengikuti persyaratan Bukhari dan Muslim, dan telah disahihkan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di Miftau dari Sa'adah, dan Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Sarah atau Tahqib Musnad Imam Ahmad. Dan hadis yang semisal juga dilihatkan oleh Ibn Umar, Aisyah dan Ibnu Abbas. Dan teks hadis ini juga bisa dibaca di Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah karya Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali. Fa Nabiyul Maliku, maka nabi yang menjadi raja, contohnya adalah Dawud, Sulaiman dan semisal keduanya, Yusuf di antaranya. Alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Nabi Sulaiman. Dia berdoa, Sulaiman berdoa, "Wahai Rabbku, ampunilah aku, wahabli dan berilah kepada aku mulkan kerajaan la yang beri yang tidaklah sepatutnya li ahadin dimiliki oleh seorang pun min ba'di setelahku." Innaka antal wahab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Fasakharna lahu riha tajri bi amri ruha, maka kami tundukkan untuk Sulaiman arih angin yang angin ini tajri bisa bertiup bi amrihi sesuai dengan perintah Sulaiman. Sulaiman bisa merintahkan angin bertiup ke sana, bertiup ke sana, kemari. Linata auha, linatan lembut, maknanya lembut. Dan angin itu bertiup lembut sesuai dengan perintah Sulaiman. Haitsu asab, asab kata Syekhul Islam ai arada, di mana saja yang diinginkan oleh Sulaiman. Wa syaitin, dan kami juga tundukkan untuk Sulaiman setan-setan. Kula bana'in, yang semuanya adalah para pembuat bangunan, para ahli bangunan yang membuat bangunan-bangunan yang menakjubkan. Wahwas, dan setan-setan penyelam yang menyelam ke dalam lautan untuk mengambil permata. Wa'akharina, dan yang lainnya. Minhum, di antara setan ada yang mukoronin, maknanya masdudin, diikat. Fil asfat, asfat maknanya kuyut, ya, di belenggu-belenggu. Itu maksudnya adalah tangannya dikumpulkan di atas leher kemudian diikat, ya, gini. Kemudian kami berkata kepada Sulaiman, "Hadza ata'una, inilah pemberian kami. Famnun, maka berilah pada siapa saja yang kau maui. Amsik, dan tahanlah, jangan berikan pada siapa saja yang engkau maukan. Biroir hisab, tanpa ada perhitungan." Ya, ini tidak ada hisab atas dirimu, tidak ada pertanggungjawaban yang harus kau berikan. Makna ayat famnun au amsik biroir hisab, jadi jelas oleh Syekhul Islam, akti man syi'ta, beri siapa yang kau kehendaki. Wahrum man syi'ta, jangan kau beri siapa yang kau kehendaki. Lahi siapa alaik, tidak ada perhitungan, tidak ada pertanggungjawaban atas dirimu. Nabiul Malik, maka seorang nabi yang menjadi raja, yaf'alu, bisa melakukan apa yang Allah wajibkan, melakukan apa yang Allah wajibkan padanya dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Namun bedanya, yatasarraf fil wilayah, dia bisa yatasarraf mengatur fil wilayah dalam kekuasaannya, wal mal, dan dalam harta yang dia miliki, bima yuhibbu wa yakhtar, dan apa yang dia sukai dan apa yang dia pilih. Min ghairi ismin alaihi, tanpa berdosa. Sedangkan hamba yang rasul, rasul yang hamba, maka dia tidaklah memberi seseorang kecuali dengan perintah Rabbnya. Dan layu tidak memberi ya, la tidak yukti memberi pada siapa saja yang dimaukan, wayahrum dan tidak memberi pada siapa saja yang dia kehendaki. Namun yukti dia memberi orang yang Allah perintahkan untuk diberi, wayuwali dan mencintai orang-orang yang Allah perintahkan untuk dicintai. Maka amal amalnya seluruhnya adalah ibadah pada Allah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini wallahi sesungguhnya aku demi Allah tidaklah memberi seseorang, tidak pula mencegah pemberian dari seseorang. Inama ana qasim, aku hanyalah sekedar pembagi." Artinya, adau aku meletakkan harta haitsu umirtu, di mana aku diperintahkan. Walihada, oleh karena itu yudhifullul amwal, Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan harta-harta yang syar'i kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya kepada Rasulnya, namun kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul membaginya itu benar dengan perintah Allah. Semacam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ghanimah. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu, 'anil anfal, tentang anfal. Maksud anfal di sini adalah ghanaim, ghanimah. Anfal diambil dari kata-kata naflon, artinya tambahan. Kenapa ghanimah itu disebut anfal, disebut tambahan? Karena dia bukanlah tujuan perang. Perang bukanlah untuk mencari ghanimah. Dia adalah tambahan yang didapatkan oleh orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menang, maka ada bonus, yaitu harta rampasan perang. Bukannya tujuan perang untuk cari harta, maka dia cuma sekedar tambahan saja. Kul katakala al-anfalu lillahi wa rasul, katakanlah bahasanya anfal itu milik Allah dan Rasul. Artinya Allah dan Rasulnya akan meletakkan, akan membagi harta rampasan perang tersebut sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka dilihat di sini tidak dikatakan sebagai milik Rasul, semuanya Rasul, namun ada kata-kata Allah. Artinya Rasul ini membaginya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Fattakullah wa aslihu data bainikum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Tidaklah kalian saling mencintai dan janganlah kalian bertengkar dan berselisih. Wa atiullaha wa rasulahu, dan tidaklah kalian taat pada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Kemudian ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura, Terus sebelumnya Al-Anfal 41. Wa'lamu dan ketahuilah annama ghanimtum, sesungguhnya apa yang kalian ghanimah yang kalian dapatkan min syai'in apapun bentuknya, fa'anna lillahi khumusahu, maka untuk Allah seperlimanya. Ya, Allah akan mengatur seperlima ini bima yasha', dengan apa yang Allah kehendaki, wali rasul dan untuk rasul, wali zikurba dan untuk kerabat, yaitu maksudnya kerabat Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, wali yatama dan anak-anak yatim, maksudnya adalah anak yatim yang miskin, bukan semua anak yatim. Tafsir jalan lain maknanya adalah anak yatim yang miskin, karena yatim itu belum tentu miskin, tergantung warisan bapaknya ada atau tidak. Wal masakin dan orang-orang miskin dari kaum muslimin, orang kafir tidak. Wabni sabil dan ibnu sabil, itu orang yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan, namun juga disyaratkan kaum muslimin. Maka ini semua adalah hak Nabi dan empat golongan tersebut masing-masing adalah satu bagian dari seperlima tadi. Sedangkan empat perlimanya itu dibagi untuk tentara yang berperang. In kuntum amantum billahi, jika kalian beriman kepada Allah. Sudah ya. Maka ketika kaum muslimin berperang dan dapat ghanimah, maka ghanimah ini dibagi seperlimanya disisihkan. Seperlimanya disisihkan. Empat perlimanya dibagi untuk pasukan jalan kaki itu satu bagian. Kalau dulu pasukan berkuda itu tiga bagian. Kemudian Al-Hasr ayat 7. Ma'afa Allah ala rasulihi, ya ghanimah yang Allah berikan kepada rasulnya, min ahlil qura, dari berbagai kampung. Falillahi, maka itu min Allah, wali rasul dan milik rasulnya. Nah, bagaimana cara pembagian seperlima yang tadi disisihkan tadi? Penjelasannya ini dijelaskan di paragraf berikutnya. Nah, maka ini contoh dari istitra. Nah, ini gaya kebiasaan Syekhul Islam Temiyah itu istitrat. Membahas tentang wali itu ada dua tingkatan, kok sampai masalah cara bagi seperlima dari ghanimah. Tadi membicarakan tingkatan wali mukarrabin sama ashabul yamin, tiba-tiba sudah pindah jadi perang. Tiba-tiba sudah geser dengan sendirinya sampai pembahasan masalah perang, itu namanya istitraq. Ya, satu. Walihat zakana asharu akwal ulama'i anna hadil amwala tusarrafu fima yuhibbu Allah wa rasuluhu bihasab istihadi waliyil amri, kama huwa mazhabu malikin wa ghayruhu minas salafi. وغيره من السلف ويذكر هذا رواية عن أحمد وقد قيل في الخمس إنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد fil ma'rufi anhu wa qila ala salatatin ka qawli Abi Hanifah rahimahullah. Wal maqsud hahuna anna al-abda rasulahu wa afdalu min an-nabiyyil maliki kama anna Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam afdalu min Yusuf wa Daud wa Sulaiman alaihi wassalatu wassalam kama anna al-muqarrabina as-sabiqina afdalu min al-abrari ashabil yamin allazina laysu bi muqarrabina sabiqina faman ada man aujaba Allah alaihi wa fa'ala min al-mubahati ma yuhibbuhu fa huwa min haula wa man kana inna ma yaqulu ma yuhibbu Allah wa yardahu wa yaqsudu ayyasta'ina bima ubihu lahu ubiha lahu ala ma amarahu Allah bihi fa huwa min ula'i. Nah, walihada kana, oleh karena itu kana azharu aqwalul ulama, pendapat ulama yang paling kuat, anna hadil amwal, bahasanya harta ini, yaitu 1/5 ghanimah tadi, itu dikemanakan? Tusarraf, didistribusikan, fima yuhibbullahu wa rasuluh, dalam semua perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu semua perkara kebaikan. Bihasa bi istihadi walil amri, sesuai dengan istihad penguasa. Nah, terserah penguasa. 1/5 ini terserah penguasa, namun untuk siapa? Yaitu untuk maslahat, untuk kebaikan kaum muslimin dan hal-hal yang Allah cintai. Demikianlah pendapatnya Imam Malik dan yang lainnya, dan ulama salaf yang lainnya. Ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam di sini merajikan mazhabnya Imam Malik dalam masalah pembagian 1/5. 1/5 ghanimah itu dikemanakan? Kalau 4/5 itu dibagikan ke tentara yang perang, yang ikut berperang. Nah, 1/5 dikemanakan? Ya, Syekhul Islam di sini merajihkan pendapatnya Imam Malik, yaitu terserah istihad penguasa. Yang penting adalah hal-hal yang Allah cintai. Maka semua jalan-jalan kebaikan. Wajibkah hadza, dan pendapat ini disebutkan sebagai salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Waqad qila, dan ada pendapat yang lain tentang 1/5 ghanimah itu, bahwasanya 1/5 ghanimah tersebut adalah dibagikan untuk 5 golongan yang Allah sebutkan di mana? Al-Anfal 41 tadi. Jadi Al-Anfal 51 tadi ada Ibnu Sabil, miskin, yatim, kemudian kerabat Nabi, 4 ya, dan sama Rasul, 5. Rasul, kerabat Nabi, yatim, miskin, dan Ibnu Sabil, ada 5. Dan ini yang dipilih oleh ini penulis tafsir Jalalain. Dan di sini dikatakan masing-masing dari 5 bagian ini, 5 golongan ini, nabi, kerabatnya dan seterusnya, mendapatkan 1 bagian dari 5 bagian. Maka saya mengatakan yukasam ala khomsatin. 1/5 tadi dibagikan kepada 5 golongan. Kakauli Syafi'i, ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Wa Ahmad, dan pendapatnya Imam Ahmad fil ma'rufi anhu, dalam pendapatnya yang masyhur. Wa qila, dan ada yang mengatakan 1/5 tadi cuma dibagikan untuk 3 golongan saja. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Wallah alam apa yang dimaksud 3 bagian itu, 3 golongan. Mungkin Ibnu Sabil, miskin, sama anak yatim saja. Dan kalau yang dirajikan oleh Syekh Rizal, dapatnya Imam Malik, itu tidak mesti harus hanya itu. Selain itu juga boleh. Wal maksudu hahuna, intinya di sini kembali kepada pokok, kembali kepada pokok permasalahan, bahasanya rasul yang seorang hamba itu lebih afdal daripada nabi yang jadi raja, sebagaimana Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam itu lebih afdal daripada Yusuf, Daud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana manusia yang muqarrabin as-sabiqin lebih afdal daripada al-abrar ashabul yamin yang bukan muqarrabin sabiqin. Maka siapa yang ada menunaikan apa yang Allah wajibkan dan melakukan apa yang minal mubah atau apakah yang mubah, mayuhibuhu, apa yang dia sukai, maka dia adalah termasuk ulaika, yaitu apa? Al-abrar ashabul yamin. Namun barang siapa yang innama yaf'alu, hanya melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, dan dia bermaksud memanfaatkan apa yang Allah mubahkan alama amar Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan, maka mubahnya diniatkan sebagai ibadah, fahuwa min ulaika, maka dia termasuk al-muqarrabun as-sabiqun. Purna. Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan wali-walinya muktasin, ada muktasid dan sabiqin di surat Fatir, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Fatir ayat yang kedua, summa arasna al-kitab, kemudian kami wariskan, yaitu kami berikan al-kitab, yaitu Al-Quran, ala ristaifaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami, kepada manusia-manusia pilihan di antara hamba-hamba kami, yaitu umat Muhammad. Ini dalil mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menyebut umat Muhammad dengan alladzina istafaina min ibadina, hamba-hamba kami, kata-kata hamba-hamba kami saja sudah litasyrif. Ini ubudiyah khasah. Kemudian apalagi tambah kata-kata istufainah. Makhluk-makhluk pilihan di antara hamba-hamba kami yaitu umat Muhammad. Faminhum, maka di antara umat Muhammad itu ada yang pertama zalimun li nafsi. Ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Itu dengan tidak maksimal dalam beramal. Yang kedua minhum muktasid, ada yang pertengahan. Kalau di tafsir jalan lain dimaknai muktasid itu adalah orang yang beramal dengan Quran di sebagian besar waktunya. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada orang yang terdepan dalam kebaikan. Kalau di tafsir jalan lain dimaknakan sabiqun bil khairat, maknanya adalah orang yang menggabungkan antara amal dengan mengajar. Kalau muktasid itu adalah orang yang cuma beramal namun tidak mengajar. Kalau sabiqun bil khairat adalah orang yang menggabungkan antara beramal dengan Quran dan mengajari Quran dan berdakwah. Ya, ada orang, ada umat Muhammad yang cuma beramal saja, bukan da'i, namun ada yang da'i dan beramal. Nah, kita tahu sejalan lain yang disebut, yang dimaksud dengan sabiqun bil khairat, itu adalah orang yang beramal dan berdakwah. Da'i yang mengamalkan ilmunya. Dia da'i, berdakwah, mengajar, namun dia juga beramal. Bi'idnillahi, dengan izin Allah, dalika demikian itu, yaitu pemberian Al-Quran kepada umat Muhammad wal fadlul kabir adalah karunia yang sangat-sangat besar. Jannatu adnin, surga yang adn, adn itu maknanya iqomah, kekal. Dia adalah surga-surga yang kekal. Ya dakhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Ya halau nafiha, mereka akan diberi perhiasan di dalam surga tersebut. Min asawira, sebagian berupa asawir, gelang-gelang. Min zahabin, dari emas. Walu'lu'a, dan permata. Yaitu permata yang disepuh dengan emas. Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Dan mereka mengatakan, Ahlul Jannah mengatakan, segala puji bagi Allah, zat yang menghilangkan dari kami kesedihan seluruhnya, kesedihan berkaitan dengan dunia. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa, syakur lagi membalas ketaatan. Allah adalah zat yang Allah di ahallana, yang menempatkan kami darul muqamah. Muqamah maknanya iqamah, artinya kekal. Di tempat yang kekal. Min fadli, dari karunianya. La yamassuna fiha, tidaklah menimpa kami di surga nasabun capek. Wa la yamassuna fiha luhub, tidak pula menimpa kami, kami mengalami luhub. Itu capek. Sama. Karena di sana, di surga sudah tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi beban saya. Ya. Kita lihat penjelasan sekilas tentang makna sabiqun bil khairat dan muktasid. Nah, kedahadil asnam asalasa, akan tapi tiga golongan ini, zalimul nafsi, muktasid, dan sabiqun bil khairat, fi hadil ayat, dalam ayat ini adalah khasah khusus untuk umat Muhammad. Bagaimana yang Allah firmankan? Dari mana kau bisa dikatakan summa arsalnal kitab alladzi tawfayna min ibadina, ini adalah umat Muhammad? Dari mana bisa disimpulkan? Jawabannya, karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Ya. tatkala orang-orang yang mewarisi kitab, mewarisi kitab Allah, ya, setelah berlalunya al-umam al-mutaqaddimah, umat-umat yang lewat. Nah, apa yang dimaksud arusnal kitab? Apakah cuma hafid Quran? Walaysa dhalika muqtasan bihufadil Quran. Yang dimaksud orang-orang yang kami wariskan pada mereka Alkitab, Al-Quran, tidaklah khusus, tidaklah khusus hanya untuk para penghafal Quran. Namun yang dimaksud arusnal kitab adalah semua orang yang beriman dengan Al-Quran. Maka semua orang yang beriman dengan Al-Quran min ha'ula, termasuk mereka-mereka, termasuk yang Allah katakan alladzi qawaina min ibadina. Kemudian Allah membagi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran ini menjadi tiga macam. Ada dhalimul nafsih, muktasid, dan ada sabiqun bil khairat. Maka ini, ayat ini berbicara tentang umat Muhammad. Berbeda dengan ayat-ayat yang ada di surat Waqi'ah, Mutaffifin, dan Al-Insan. Karena untuk tiga surat tersebut, dakhalafiyah termasuk di dalamnya semua umat-umat terdahulu, baik yang kafir ataupun yang mukmin. Sedangkan di surat Fatir ini, hadir taksim pembagiannya adalah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita lihat penjelasan Syekhul Islam tentang pengertian zalimul nafsi dan seterusnya. Zalimul nafsi maksudnya adalah asabul dunub, orang-orang yang gemar melakukan dosa. Al-musiruna alaiha, orang yang terus-menerus melakukan dosa. Artinya apa? Fasik, ahlul ma'asi, ahlul kabair. Nah, muktasid ini sama dengan abrar ashabul yamin, yaitu orang yang hanya melaksanakan yang wajib dan menjadi yang haram, namun terkadang meninggalkan yang mustahab, dan terkadang masih suka dengan fudulul mubah, hal-hal yang mubah yang agak banyak. Sedangkan sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, sebagaimana di ayat-ayat itu, yaitu Al-Waqi'ah, Mutaffifin, dan Al-Insan. Maka muktasid dan sabiqun bil khairat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam sama dengan pembagian tadi yang kemarin, abrar ashabul yamin dan al-muqarrabun al-muqtasidun. Namun kalau tadi tafsir di jalan lain agak berbeda. Kalau muktasid itu diamalkan, dimaknai cuma orang yang beramal saja, mengamalkan Quran, namun bukan da'i. Sedangkan sabiqun bil khairat adalah da'i, dan dia orang yang mengamalkan Quran dan sekaligus jadi pendai, jadi pendakwah. Kemudian ada pasal berikutnya membahas tentang tadi definisi, berkaitan dengan definisi as-sabiqul khairat dan al-muqtasid. Di mana dikatakan muqtasid, demikian juga as-sabiqul khairat adalah orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Apa berarti mereka tidak punya dosa? Bukankah tidak ada manusia yang tidak melakukan hal yang haram? Tidak ada manusia yang tidak berdosa, yaitu melakukan hal yang haram. Padahal definisinya adalah menjadi hal yang haram. Apa yang dimaksud dengan definisi menjadi hal yang haram? Berarti maksum tidak punya dosa, apa namanya melakukan hal yang haram? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya dilepas di pasal berikut ini. Rizki. Fasun. Faman taba min dambihi aidan bin kana fataubatuhu sahihatun. Lam yakhruj bidzalika an qawlihi ta'ala jannatu adnin yadkhuluna. Yukhbiru bidzalika as-sabiqina wal muqtasidina kama fi qawlihi ta'ala wasari'u ila maghfirati bi rabbikum wajanatin arduha samawatu wal ardu uidat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadimina al ghaidha wal aqina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin wa qawluhu jannatu 'adnin yaskunuha mimma yastadillu bihi ahlus sunnati 'ala annahu mimma yastadillu bihi yastadillu bihi ahlus sunnati 'ala annahu la yakhludu yakhludu fin nari akhudun min ahli tawhidi wa amma duhulu kathirin min ahli kabairin nara fahadha mimma tawatarat bihi as-sunanu alin nabi sallallahu alaihi wasallam kama tawatarat bihurujihim minan nari wa syafa'at si nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil kabairi li ahli kabairi wa ihraji may yakhruju minan nari bi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ati ghairihi wa man qala inna ahli kabairi mukhalladuna fin nari wa ta'awwala al-ayata ala anna sabiqina humul ladina yadkhulunaha wa anna al-muqtasidu wadh-dhalimu li nafsihi la yadkhuluha kama ta'awwalahu man ta'awwalahu minal mu'tazilati fa huwa muqabbilun bi-qabilu bita'wil murji'atil ladina la yastauna bidukhuli ahadin min ahli kabairin nar wayasumuna anna ahlal kabairi qad yadkhulu jami'uhumul jannata bila adabin wa kilahuma mukhalifatun lisunnatil mutawattirati an nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'u salaf wali ijma'i salafil ummati wa a'immatiha. Nah, maka jawabannya adalah man taba min dambihi apa asabik al-muqtasid dan asabik bil khairat, yang mereka adalah orang-orang yang menjauhi hal yang haram, itu berarti mereka tidak pernah berbuat dosa karena yang namanya dosa dan melakukan hal yang haram. Jawabannya adalah man taba min dambihi, siapa yang bertobat dari dosanya, ayyidzan bin kana, dosa apapun itu, maka tobatnya adalah sah dan itu tidaklah mengeluarkan dia dengan hal tersebut, pernah berbuat dosa tadi, dari firman Allah Subhanahu wa taala bahasanya mereka akan memasuki surga yang kekal. Yang dimaksud mereka dalam ayat ini, yukbiru bidzalika, Allah memberitakan hal ini adalah untuk orang-orang as-sabiqin dan al-muqtasidin. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya apa? Ya boleh jadi as-sabiq dan al-muqtasid itu adalah orang-orang yang berbuat dosa. Akan tetapi jika mereka bertobat dari dosanya, maka dosa tobatnya sah diterima, maka dianggap sebagaimana tidak punya. Ya, maka dianggap tidak punya. Jadi yang dimaksud menjauhi hal-hal yang haram itu bukan berarti mereka tidak pernah berbuat dosa, tapi mungkin saja mereka berbuat dosa, namun mereka adalah orang-orang yang gemar bertobat. Jika mereka bertobat, maka orang yang bertobat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak melakukannya. Sehingga dosanya tersebut tidaklah mengeluarkan dia dari status as-sabiq dan al-muqtasid. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, dan bersegeralah kalian ila maghfirati min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seandainya langit dan bumi itu disambung, kasih tafsir lain, jalannya dikatakan al-ard, arduha di sini maknanya adalah asa'ah, luasnya. Dan ada juga ulama yang jelaskan Arab di sini maknanya lebar. Salah satu makna Arab dalam bahasa Arab itu lebar. Lawannya tul, panjang. Maka ada ulama yang jelaskan, kalau lebarnya aja selebar langit dan bumi, gimana panjangnya? Itu baru lebarnya. Baru lebarnya, panjangnya belum. Ini baru membahas lebarnya. Namun kalau di tafsir jalan lain, al-ard di sini maknanya asa'ah, luasnya. Ini sudah tercakup di sana panjang dan lebarnya karena luasnya. Namun saya pernah baca, tapi saya lupa di mana saya baca ini. Nah, maksudnya ada yang memberikan penjelasan, ard di sini maknanya baru lebar, belum panjangnya. Kalau lebarnya saja adalah langit dan bumi disambung-sambung itu jadi lebarnya, gimana dengan jadi lebarnya gimana dengan panjangnya? Uiddat lil muttaqin, yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata-kata uiddat di sini dalil al-sunnah untuk mengatakan bahwasanya surga saat ini sudah ada. Yaitu orang-orang yang membelanjakan harta dalam ketaatan pada Allah fi sara'i wa dara, ketika ya, mudah dan ketika dalam kondisi mudah dan kondisi susah, wal kadhimin al ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah, yaitu orang-orang yang menahan diri untuk tidak melampiaskan amarah padahal mampu untuk melampiaskan amarah, wal afina anina, dan memaafkan orang lain yang mendzalimi mereka, artinya tidak membalas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan dan melakukan perbuatan-perbuatan ini. Maka di tafsir ujalan ini di ta'wil yuhibu dimaknai memberi pahala. Ini ta'wil asy'ari yang tidak benar. Dan berkaitan dengan ini, wallah yuhibul muhsinin, ada faedah bagus yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin di majelis syahri Ramadan. Bahasanya kata-kata wallah yuhibbul muhsinin di sini mengisyaratkan bagaimanakah bentuk memaafkan yang dipuji. Memaafkan orang lain itu adalah memaafkan yang terpuji, ketika memaafkan tersebut adalah memaafkan yang merupakan bentuk ihsan kepada orang tersebut. Bentuk ihsan berbuat baik dan memperbaiki orang tersebut. Namun jika memaafkan itu tidak memperbaiki orang tersebut, maka ini bukanlah memaafkan yang terpuji. Namun yang tepat adalah bahkan menuntut hak dan membalas. Ketika orang yang mendzalimi tersebut jika dimaafkan, maka dia akan memperbaiki diri, maka itulah memaafkan yang mengandung muatan ihsan. Akan tetapi jika seorang itu memaafkan, namun memaafkannya akan menyebabkan dia semakin kurang ajar, semakin berani, semakin lancang, maka ini memaafkan yang bukan bagian dari ihsan. Dan akan memaafkan yang terpuji adalah memaafkan yang bagian dari ihsan. Dan ada pula yang menjelaskan tentang ayat ini, bahasanya tiga hal ini adalah sebuah urutan. Tiga hal yang terakhir ini adalah urutan. Yang pertama, orang itu menahan marah. Ada orang yang menyakitinya, memfitnahnya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Maka langkah pertama adalah menahan marah. Orang yang bisa menahan amarah lah orang yang bisa memaafkan. Maka memaafkan itu adalah langkah kedua. Kalau orang itu tidak bisa menahan amarah, maka tentu tidak ada yang kedua. dan setelah memaafkan malah bisa berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Maka tiga ini, ada yang menjelaskan tiga ini adalah tiga hal yang berurutan, bertingkat. Tingkatan pertama, tahan amarah. Ada yang bikin fitnah, ada yang mengatakan demikian dan demikian, ada yang berita bohong, menyebarkan berita bohong tentang kita atau yang lainnya, maka jangan marah dulu, tahan amarah. Kalau perlu, maafkan dia, bahkan doakan semoga Allah mengampuninya. Setelah itu malah kita baiki orangnya. Dan kita baiki orangnya, kasih hadiah malah, kasih terima kasih. Itulah terima kasih, kasih hadiah, karena engkau telah mengurangi dosa saya. Nanti dosa saya kan pindah padamu. Maka sebagai bentuk terima kasih saya, ini tak kasih hadiah. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, jika mereka melakukan perbuatan yang keji, yaitu dosa yang buruk semacam zina, yaitu dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka sendiri, yaitu dosa di bawahnya. Maka di fahisya itu dicontohkan di tafsir jalan lain zina, maka dzalamu anfusahum itu dicontohkan dengan mencium perempuan yang tidak halal untuk dicium. Zakarullah, maka mereka ingat Allah, yaitu ingat ancaman Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka pun mohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Samayyatu dzunuba ila Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Man di sini bermakna nafi. Tidak ada bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusiru, mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan, bahkan mereka segera berhenti. Wahum ya'lamun, pada saat mereka menyadari bahasanya mereka melakukan maksiat. Ulaika, mereka-mereka itu balasan untuk mereka, ampunan dari Rabb mereka, maghfirah dari Rabb mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal melakukan ketaatan. Kemudian berkaitan kembali pada surat Fatir, jannatin jannatu adnin yadkhulunaha, surga aden yang mereka, surga yang kekal mereka akan memasukinya. Mereka ini kembali kemana? Mereka ini kembali kepada tiga jenis manusia tadi, yaitu zalimul nafsi, muktasid, dan satifun bil khairat. Wawunya yadkhulunaha, ini wawunya kembali kepada tiga jenis manusia tadi. Nah, kalau wawunya itu kembali kepada tiga jenis manusia tadi, maka di sini dalil ahlu sunnah bahasanya pelaku dosa besar itu masuk surga. Karena tadi telah dijelaskan zalimun nafsi adalah ahlul ma'asi, ahlul kabair. Nah, dia mengimani Quran, masih beriman. Maka jika wawunya itu kembali kepada tiga golongan tadi, maka ini dalil ahlu sunnah bahasanya ahlul kabair itu masuk surga. Karena termasuk dalam wawu di situ adalah zalimun linapsi, dan telah disampaikan apa definisi zalimun linapsi. Maka ayat ini mimma yastadilu bi ahlu sunnah, di antara ayat yang jadi dalil ahlu sunnah untuk mengatakan tidaklah kekal di dalam neraka satupun dari ahli tauhid meskipun dia ahli maksiat. Adapun masuknya sejumlah yang banyak dari ahlul kabair ke dalam neraka, maka ini adalah perkara yang tawatir bi sunnah. Terdapat hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Sebagaimana terdapat hadis yang mutawatir yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar akan keluar dari neraka, dan terdapat hadis mutawatir yang menunjukkan bahasanya Nabi itu memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar, dan Nabi akan mengeluarkan orang-orang yang dan juga terdapat hadis mutawatir tentang keluarnya orang-orang yang dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat Nabi SAW dan yang lainnya. Maka disini ada klaim mutawatir tentang hadis tentang bahasanya banyak pelaku dosa besar masuk neraka itu hadisnya mutawatir. Namun pelaku dosa besar akan keluar dari neraka itu juga hadisnya mutawatir. Demikian juga Nabi memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar adalah mutawatir. Maka hadis, ayat tadi cuma mengatakan, menunjukkan tidak kekalnya di neraka, bukan mengatakan bahasanya semua orang yang beriman itu mesti tidak masuk neraka. Boleh jadi masuk neraka, bahkan hadis-hadis tentang bahasanya pelaku dosa besar itu masuk neraka itu hadisnya mutawatir. Namun jika dia masih punya iman, maka apa? Tidak kekal di dalam neraka. Faman qala, maka siapa yang mengatakan bahasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka, maka ta'awwal al-ayat, maka mereka akan menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahasanya asabikunlah orang-orang yang masuk ke dalam surga, sedangkan muktasid dan zalim li nafsi tidak akan masuk surga. Kama ta'awwalah man ta'awwalahu, kama ta'awwalahu man ta'awwalahu minal mu'tazilah, sebagaimana takwil yang diberikan oleh mu'tazilah. Nah, takwilnya mu'tazilah ini muqabil, bertolak belakang dengan takwilnya murji'ah. Di mana murji'ah layak ta'una, tidaklah memastikan satu pun dari pelaku dosa besar itu akan masuk neraka. Mereka tidak memastikannya. Wais umun, bahkan mu'tazilah, bukan murji'ah, beranggapan bahasanya pelaku dosa besar boleh jadi semua mereka masuk surga tanpa azab. Semua mereka, yang jadi masalah adalah semua mereka. Wakilahuma, dan dua pemahaman ini, pemahaman mu'tazilah dan pemahaman murji'ah, adalah pemahaman yang menjadi sunnah yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih ijma' salaful ummah dan ijma' para imam salaf. Maka dari menjelaskan tentang masalah dua wali itu bisa membahas mu'tazilah dan murji'ah dan pelaku dosa-dosa. Ini istitra'. Kemudian jati. Wabdalah ala fasad di kuli taifatain kololohi subhanahu wa ta'ala ayat ini in kitabihi wa huwa kololohu ta'ala inna allaha la yukfiru ayyushraga bihi wa yukfiru maduna kalbahun liyasha wa kuala ta'ala annahu la yukfiru syirka wa kuala annahu la yukfiru maduna kalbahun liyasha wa la yukfiru ayyurada bidhalika atta ibu kama Kama yakulu minal mu'tazilati li anna syirka yakfirullaha yakfirullahu liman taba wa maduna syirki yakfirullahu aydan aydan lita ini fala ta'aluka al-muqa fil masyiyati walihada lama zakara al-maqfirata lita ibina qala Allah ta'ala kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Fahabuna amma makhluka atapoha inna allaha yakruhi abdi lil abdi ayya zanbin taba minhu faman taba minasyirki ghafarallahu lahu waman taba minal kabairi ghafarallahu lahu wa ayya zanbin taba al abdi minhu ghafarallahu lahu ففي آيات التوبة أما ما أطلق ففي تلك الآيات خصص وألق وألق وخصص فخصص وألق ما سواه على مشيئته ونبهه ونبه في الشرك على ما هو أعظم منه كالتأثير للخالق للخالقين وهذا يدل على فساد قول من يلزم بالمغفرة لكل مذنب أو يجوز أن يجوز ألا يؤذب بذنب فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ما فيها لم يعلق ذلك بمشيئته وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض فبطل نفسه والعفو الأمر. Nah, berdasar ala fasad qaul ta'ifatain dan dalil tidak benarnya pendapat dua kelompok tadi, Mu'tazilah dan Murji'ah, adalah firman Allah di dua ayat dalam kitabnya, yaitu firman Allah innallaha la yaqul ayyashkabi wa yaqul maduna dzalika liman yasha. Karena ayat yang bunyinya semacam ini ada dua ayat dalam Al-Qur'an, itu An-Nisa 48 dan An-Nisa 116, cuma belakangnya berbeda aja. Fa'arbara, maka Allah memberitakan bahasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah memberitakan bahasanya Allah mengampuni dosa dunahu di bawah syirik untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, apa yang dimaksud wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Maksudnya menurut ahlu sunnah adalah dosa besar yang dibawa mati dan belum ditobati. Dosa besar atau dosa dibawa syirik yang dibawa mati dan belum tobat. Kemudian bantahannya, walayajuzu, dan tidak boleh. Yang dimaksudkan dengan wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu adalah orang yang bertobat. Ini penafsirannya Mu'tazilah. Kama yakuluhu man yakulu minan Mu'tazilah. Sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu adalah untuk dosa yang telah ditobati. Adapun Ahlussunnah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha adalah dosa di bawah syirik yang dibawa mati dan belum tobat. Kalau Mu'tazilah mengatakan wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini apa? Ada dosa selain syirik yang orang yang sudah bertobat darinya. Maka penafsiran Mu'tazilah ini keliru. Di mana kelirunya? Bandingkan dengan depannya ayat, dengan awal ayat, di mana Allah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka bantahnya, li'anna syirka, sesungguhnya syirik itu Allah ampuni untuk orang yang bertobat dari syirik. Nah, ayat ini kata Mu'tazilah adalah untuk orang yang bertobat. Nah, maka yang jadi masalah adalah syirik. Berarti orang yang konsekuensi dari perkataan Mu'tazilah bahasanya ayat ini untuk orang yang bertobat apa? Orang yang syirik dan tobat dari syirik tidak diampuni. Itu konsekuensi dari perkataan Mu'tazilah yang mengatakan ayat ini adalah untuk orang-orang yang bertobat. Padahal syirik adalah dosa yang Allah ampuni untuk orang-orang yang bertobat. Jika demikian, jika tidak diampuni, apa manfaatnya orang masuk Islam? Wa maduna syirki, ada pun dosa di bawah syirik, maka Allah ampuni Aidan juga untuk orang yang bertobat. Dan bantahan yang kedua adalah apa? Dosa di bawah syirik di sini di ayat An-Nisa itu Allah ampuni liman yasha, pakai taklik, jika Allah berkehendak. Padahal yang benar dosa di bawah syirik itu jika orang bertobat maka pasti Allah ampuni tanpa taklik, tanpa ada catatan jika Allah berkehendak. Namun di sini kan dosa di bawah syirik diampuni untuk orang yang Allah kehendaki. Padahal kata Mu'tazilah apa? Untuk orang yang bertobat. Berarti orang yang bertobat dari dosa di bawah syirik, apakah diampuni? Kata Mu'tazilah, diampuni jika Allah berkehendak. Yang benar, dosa di bawah syirik itu akan Allah ampuni. Lita'ib untuk orang yang bertobat, pasti Allah ampuni jika orang itu sungguh-sungguh bertobat. Maka tidak dikaitkan, pasti Allah ampuni tanpa dikaitkan dengan kehendak. Fala ta'aluqa bil masyiah. Tanpa dikaitkan dengan kehendak, pasti Allah ampuni jika orang itu benar-benar bertobat. Bukti kalau pasti Allah ampuni jika orang itu bertobat. Walihada oleh karena itu ketika Allah menyebutkan ampunan untuk orang-orang yang bertobat di surat Az-Zumar, Allah mengatakan, katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yaitu melakukan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Ini Allah mengampuni semua dosa. Innahu al-ghafur rahim, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang dimaksud innallaha yaghfiru dzunuba jami'an? Apa yang dimaksud dengan ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an? Jawabannya adalah untuk orang-orang yang bertobat. Ini adalah at-taibin. Semua dosa syirik dan semua di bawah syirik itu jika tobat maka Allah mengampuni semua dosa. Maka di sini Allah menyebutkan ampunan li taibin untuk orang-orang yang bertobat. Jadi ini kata Syekhul Islam untuk adalah untuk orang-orang yang bertobat. Tanpa dibatasi dengan jika Allah berkehendak. Tanpa komentar jika Allah berkehendak. Fahuna ammal maghfirah wa atlaqaha. Maka di surat Zumar ini Allah menjelaskan ampunan dan memutlakannya. Karena sini Allah mengampuni hamba ayadzambin, semua dosa yang seorang hamba itu tobat darinya. Maka siapa yang tobat dari syirik maka Allah mengampuninya. Siapa yang tobat dari dosa besar Allah mengampuninya. Ringkasnya ayadzambin atau ayudzambin, semua dosa yang seorang hamba bertobat darinya Allah pasti mengampuninya. Fa fi ayati taubah, maka dalam ayat taubat yaitu Az-Zumar, amma wa atlaqa, Allah menjelaskan dan memutlakan ampunan. Allah mengampuni semua dosa. Sedangkan di ayat itu yaitu ayat di surat An-Nisa, Allah mengampuni untuk orang yang Allah kehendaki. Khassasa wa 'allaqa. Maka Allah khususkan. Allah khususkan di bawah syirik wa 'allaqa, dan Allah komentari. Ya. Jika Allah berkehendak. Sedangkan di surat di ayat Zumar ammama jami'an, syirik dan selain syirik. Wa atlaqa, dan Allah katakan yaghfiru dzunub, mengampuni dosa. Tidak dikaitkan dengan dikehendaki atau tidak. Ini yang dimaksud amama yang dan yang dimaksud atlaqa. Amama berkaitan dengan dosanya, atlaqa berkaitan dengan apa itu dengan kehendak ataukah tidak. Di surat Zumar Allah mutlak, tidak mengaitkannya dengan kehendak. Sedangkan di surat An-Nisa khususkan, Allah khususkan yaitu di bawah syirik, dan al-laqa yaitu dikaitkan dengan jika Allah berkehendak. Fakhasa, maka Allah khususkan syirik. Bahasanya Allah tidak akan mengampuni syirik. Wa al-laqa, maka Allah khususkan kalau dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Itu di surat An-Nisa. Dosa syirik tidak Allah ampuni. Fa'alaqa, dan Allah membuat taklik, membuat kaitan ya, untuk dosa selain syirik ala masyiatihi. Allah kaitkan, Allah ampuni jika Allah mengendakinya. Wa naba bi syirki, dan kata-kata syirik di sini, dan Allah mengampuni dosa syirik, itu kata Syekhul Islam, Allah mengingatkan dengan menyebutkan kata-kata syirik untuk dosa yang lebih besar daripada syirik. Apa dosa yang lebih besar daripada syirik? Kata tilil khaliq, ateis. Tilil khaliq, meniadakan pencipta, mengingkari pencipta, itu ingkar Tuhan, ateis. Kata Syekhul Islam, taktil itu a'zam, dosa yang lebih besar daripada dosa syirik, karena syirik itu masih mengakui pencipta. Fada ya dulu, maka penjelasan di atas menunjukkan tidak benarnya perkataan orang yang menegaskan adanya ampunan untuk semua orang yang berbuat dosa. Ini perkataan Murji'ah tadi yang telah disinggung. Apa yujizu memungkinkan, mengatakan mungkin Allah tidak menyiksa dengan sebab dosa. Dosa boleh jadi, kata Murji'ah tadi, pelaku dosa besar itu masuk surga tanpa, semua pelaku dosa besar itu bisa masuk surga tanpa azab, semua boleh jadi. Fa'inna ulau kana kadalika, maka seandainya seperti itu sebagai yang dikatakan oleh Murji'ah, lama zakarat, tentu Allah tidak akan menyebutkan ampunan dosa liba'di untuk sebagian dosa yaitu di bawah syirik, dunal ba'di tanpa yang lainnya yaitu dosa syirik. Dan seandainya semua orang yang zalim li nafsi itu diampuni tanpa tobat dan tanpa hasanah, tanpa kebaikan yang menghapus, maka tentu Allah tidak akan kaitkan dengan kehendak. Namun orang yang berbuat dosa, punya dosa besar, Allah ampuni dengan taubat atau dengan hasanat bahia, yaitu ketika kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Ketika ditimbang, kok kebaikan itu lebih berat daripada keburukannya, maka kebaikan ini menghapus dosa sehingga dia tidak masuk neraka. Dan firman Allah, dan Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalil menunjukkan bahasanya Allah mengampuni sebagian dosa namun tidak mengampuni sebagian yang lain, yaitu dosa syirik yang dibawa mati. Fabatola an-nafyu wal-afu al-am, maka tidak benarlah orang yang menafikan secara mutlak Allah tidak mengampuni, yaitu perkataan Mu'tazilah, Allah tidak mengampuni pelaku dosa, maka ini tidak benar. Demikian juga al-afu al-am sebagaimana perkataan Murji'ah juga tidak benar. Al-afu al-am perkataan Murji'ah itu tidak benar. An-nafyu pengingkaran, bahasanya semua dosa itu menyebabkan orang masuk neraka, tidak membedakan dan kekal di neraka, tidak membedakan antara dosa ini dan dosa itu, sebagaimana perkataan Mu'tazilah juga tidak benar. Demikian kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah.